الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله جماعة sekalian yang berbahagia, mewakili Ma'had Tanwir Sunnah, dan pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah memberikan kesempatan dan nikmat yang besar kepada kita sekalian, sehingga Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi sebab kita mendapatkan tambahan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan kehadiran kalian di tempat ini sekaligus menjadi penguat ikatan ukhuwah iman atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, bahwa seorang muslim sebagaimana yang kita yakini, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa jalan menuju kepada Allah Azza wa Jal itu dengan ilmu dan amal yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan salah satu sebab yang paling besar untuk meningkatkan ilmu adalah berguru rihla kepada para masyayikh. Dan nikmat yang besar bagi kita bahwa hari ini kita tidak perlu rihla itu hari ini, mungkin besok dan lusa tidak, karena hari ini kita justru didatangi oleh para masyayikh. Saya berharap bahwa kita semuanya bisa mengambil faedah yang besar dari ilmu beliau, adab beliau, petunjuk-petunjuk dan nasihat beliau yang akan kita dengarkan, atau sebagiannya kita sudah dengarkan kemarin, dan insya Allah akan kita dengarkan pada pertemuan subuh hari ini. Kemudian terakhir, mewakili pondok, kami juga iktizar yang sebesar-besarnya. Kalau ada kekurangan, ada kehilapan, atau ada pelayanan yang kurang memuaskan pada saudara-saudara kami yang hadir, khususnya yang datang dari jauh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kecapekan kalian, kepenatan kalian untuk menuju tempat ini, dan mudah-mudahan kalian ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Fadilatul Syekh Ahmad Walid Hassan ala husni riayatihim wa ihtimamihim li abnaihim al-muslimin, khasatan talabatul ilm salafiyin di hadal makan, wa narju min fadilatihi ayyutuna di hadil fursah insyadat wa tawjihat. La'allallahu azza wa jal ayyaja'alahu fi mizani hasanatihi innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.